taqabbal Allah salihal amal insyaallah. Setelah Idul Fitri baru kali ini ketemu lagi. Udah sempat pulang kampung. Nah, saya belum nih. Ya malum lah, pas Idul Fitri langsung trending topic. Ya, ketika kunjungan ke presiden gitu, mau update atau langsung tadabur dulu? Gitu ya. Ya oke lah, tapi tetap tadabur lah ya. Nanti pada malam yang berbahagia ini, sebagai permulaan tadabur Quran kita, insya Allah kita akan lebih mendalami lagi. Dan kali ini kita meloncat dulu ke surah Al-Isra ayat 111. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tadabur-tadabur yang kita kerjakan, kita jalani. Apa sih tadabur itu? Belajar, mempelajari, dan mengambil pelajaran sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran. Hanya saja tadabur kita di Akal Islamic Center yang belum lunas ini, dengan bangga loh saya ngomong kayak gitu, artinya sedikit nanti saya juga ingin tularkan kalau ada istilah entrepreneurship atau ada sociopreneur, ini mungkin di atasnya itu nanti. Karena saya ingin tadabur kita ini ta'ayus ma'az zaman, jadi senafas dengan zaman di mana kita berada. Saya tidak mau tadabur-tadabur kita ini kemudian mengembalikan kita ke masa lalu. Nas-nas, teks-teks agama yang kita pelajari, ini hendaknya juga membuat kita hidup dalam konteks kekinian dan kedisinian kita. Wabil khusus untuk para pemuda-pemudi mujahid-mujahidah di sini, walaupun ada yang umurnya lebih 50 tahun, tapi semangatnya muda, saya berharap Anda menjadi trendsetter dalam hidup bersama Al-Quran ini dan menjadi teladan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam bingkai kehidupan, bukan cuma di tingkat Indonesia tapi juga di tingkat dunia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai bingung mulai dari mana dulu ini. Update status, kemudian update situasi, tapi juga bagaimana agar pemuda-pemuda Islam ini juga hidupnya maju, progresif dan produktif. Tetapi nilai-nilai Quran juga merembes semua ke dalam sel-sel jiwanya ini. Pokoknya semuanya saya masukin di situ. Tapi mulai dari ayat dulu ya. Nanti pelan-pelan saya akan coba lebarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا. Coba dihafalin dulu. Wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mul wa lam yakul lahu waliyyun min adzul wa kabbir mutakbira. Silakan dihafal. Sudah hafal? Belum. Saya motivasi dulu. Saya motivasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada semua keluarganya satu ayat ini dan wajib menghafalnya dan dijadikan sebagai amalan. Ini diriwayat Ibnu Katsir dari Qatadah. Nanti saya kasih tahu juga kalau saya juga mengamalkan ini dan dahsyat efeknya. Dan Anda beruntung kalau Anda termasuk yang menjadikan ini juga sebagai amalan zikir Anda, sahabat-sahabat semua. Jadi saya bacakan ya. Qala Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, an Qatadah, dari Qatadah, annahu qala, Qatadah berkata, dzukira lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu ahlahu kabirahum wa saghirahum hadhihi al-ayah. Dari Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan seluruh keluarganya, saghirahum wa kabirahum, kabirahum wa saghirahum, yang dewasa, yang sudah tua maupun yang masih remaja dan anak-anak, disuruh membaca ayat ini, menghafal ayat ini. Thumma qala Ibnu Katsir, Wa qad jaa fi haditsin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammaha ayatul aiz. Juga berkata Ibnu Katsir, diriwayatkan bahwa dari riwayat yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan satu ayat ini ayatul aiz. Inilah ayat keperkasaan, inilah ayat kemuliaan, inilah ayat kehormatan. Jadi mau ambil ilmu dari saya, belajar ayat ini. Artinya saya ini jadi ketua GNPF sebetulnya kecelakaan. Tapi sampai hari ini GNPF terus, dan insya Allah ke depan akan semakin baik. Dan sekarang malam ini tim GNPF juga sedang mendapatkan amanah untuk menolak Perpu. Jadi ormas-ormas pun kesini. Jadi bukan KMUI ini. Ini ayatul aiz. Semangat, hilang ketakutan itu. Pokoknya 2018 mudah-mudahan pemimpin muslim menang di mana-mana, dan 2019 insya Allah pemimpin muslim lahir dari yang di sini. Ayatul aizzi. Jadi kalau gak hafal berarti gak berbakat jadi orang yang dipertimbangkan, diperhitungkan. Ayatul aizzi, al-aizzah, kemuliaan, kehormatan. Ini ayat ini. Sudah hafal? Udahlah pura-pura. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baca bareng ya dari awal sampai akhir. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu. Mulai dari waqulil hamdu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Tapi kalau mau diamalkan langsung dari alhamdulillah saja. Jadi mau dibaca zikirnya kapan mau dibaca? Baca ini. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul. Sampai situ, kemudian ya pahami baik-baik, dan setelah itu tunggu para malaikat bagaimana berbuat untuk kamu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pegangan di pembukaan. Ini salah satu, kalau tanya Ustaz apa sih amalannya gitu ya, amal soleh. Amal solehnya yang mana? Ya baca Quran. Iya, tapi adalah yang favorit yang mana kan gitu. Nah, salah satu diantaranya ini zikir. Jelas? Tapi saya belum kasih ijazahnya tentu. Nanti orang-orang tertentu saja, kalau memang udah komitmen sama Islam, nanti beberapa cara, mudah-mudahan, dan saya berharap lahir pejuang-pejuang Islam dari peserta tadabur ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa qul alhamdulillah. Ini di penghujung surah Al-Isra. Allah berpesan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qul ayyuhar rasulul karim. Wahai Rasul, wahai Muhammad, katakan ini. Ini ayatul izzah. Untuk kehormatan kamu, kemuliaan kamu, keagungan kamu, keperkasaan kamu yang mendapatkan pertolongan dari Allah, baca ini. Apa itu? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Artinya, dan katakanlah alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Tapi kali ini Allah terpuja dan terpuji dari sisi sifatnya. Sifat yang mana? Tiga sifat. Satu, sifatnya tidak punya anak. Itu dia secara zat, tidak punya keturunan. Yang kedua, dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Sifat ketiga, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan apa? Walam yakullahu waliyyan minadh-dhilli, dia bukan pula hina yang memerlukan penolong. Ini salah satu penafsiran. Jadi Allah tidak butuh penolong-penolong yang hina atas nama agamanya. Allah tidak memilih walinya dari kalangan orang-orang yang hina untuk menjadi penolong agamanya. Sekarang mari kita pahami tiga sifat ini. Yang pertama, kita puja dan puji Allah sebagai apa? Yang tidak punya anak. Saya mau nanya, ngomong-ngomong nih ya, punya Tuhan yang gak punya anak, bersyukur gak? Hah? Sejujurnya sering bersyukur gak, untung Tuhan gue gak punya anak gitu. Pernah gak begitu? Enggak. Nah, makanya belum punya kehormatan dan kemuliaan. Di ayat ini kita diajarin. Dan ini satu predikat mulia kalau kita mau memikirkannya. Kita dianugerahi rahmat oleh Allah, bisa sepenuh hati bersyukur, untung Tuhan saya tidak punya anak. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Sementara di sana ada enggak yang yakin kalau Tuhan punya anak? Wa qalatil yahudu Uzair ibnu Allah. Orang Yahudi bilang Uzair anak. Wa qalatil Nasara al-Masih ibnu Allah. Orang Nasrani bilang Isa al-Masih anak Allah. Untung kita enggak punya keyakinan sesat seperti itu. Nah, sekarang saya mau nanya dulu. Sebetulnya di mana sih untungnya punya Tuhan enggak punya anak? Kok bisa Anda bersyukur? Dari sisi apa Anda bersyukur punya Tuhan enggak punya anak? Coba, siapa yang ingin mengekspresikan kesyukurannya karena Tuhannya enggak punya anak? Ada? Siapa yang mau mengekspresikan? Oke, bagus. Karena kalau punya anak, takutnya kalau bapaknya sama anaknya berselisih, kita gak tahu mesti ngebela yang mana. Boleh lah, boleh. Ya, makasih. Iya, gak apa-apa. Yang lain ada lagi? Nah, apa untungnya punya Tuhan kalau punya anak? Di mana sisi terpuji? Kita ke belakang. Menunjukkan kesucian Allah karena anak adalah hasil hubungan antara jantan dan betina atau laki-laki dan perempuan. Oke. Jadi Allah Maha Suci, enggak ada punya hubungan untuk bisa melahirkan anak. Bagus, yang lain? Jadi Tuhan tidak hina gitu ya. Mana lagi? Agar umatnya ini tidak berprasangka bahwa Allah itu berlaku tidak adil. Jadi tidak buruk sangka kalau Allah itu punya anak, nanti yang diprioritaskan siapa? Lalu kita gimana nasib kita ini? Nah, kalau ini ada dalilnya. ya, seperti yang tadi Allah juga Maha Suci dari semua sifat-sifat yang tidak terkait dengan Allah. Coba lihat nih betapa buruknya digambarkan di ayat ini. Wa qalu takhadha ar-rahman walada subhanahu bal 'ibadun mukramun. Dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebetulnya malaikat yang mereka anggap anak Tuhan adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi di ayat ini rupanya ada yang mengatakan kalau malaikat itu anak Tuhan. Terus di mana masalahnya? Kalau malaikat itu disebut anak Tuhan, dan di mana sisi kesyukurannya? Punya Tuhan enggak punya anak. Ya mikirnya dikit gitu. Ini cara bersyukur tingkat tinggi memang. Mulai kelas. Jadi kalau Anda paham tentang ayat ini, insya Allah ayat itu berfungsi sebagai ayatul izzi. Dan Anda betul-betul terbebas dari penyakit kemusyrikan. Ya, allazi lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bukan cuma tauhidmu yang hebat, tetapi mudah-mudahan nanti kalau sudah pandai bersyukur kepada Allah yang tidak punya keturunan, maka kita akan buat. Kita akan mendapatkan hal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu biqawli wa hum biamrihi ya'malun. Malaikat itu tidak mendahului Tuhannya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi malaikat yang dituduh sebagai anak Tuhan ini tidak pernah mendahului Allah. Sebagaimana mereka-mereka yang mengaku beragama keturunan anak Tuhan. Tadi kalau Bapak bilang apa bersyukur Tuhan tidak punya anak agar tidak kita tidak berprasangka bahwa Allah akan berlaku tidak adil, Allah akan berlaku pilih kasih, gitu ya. Bagus. Sekarang ada lagi yang akhwat mau? Belakang, silakan. Mana? Ya, sama kalau harus bersyukur kalau tidak enak anak mungkin ya lebih fokus ke anaknya. Ke anaknya. Ya. Bagus. Tidak akan berpersangka tidak adil. Oh, jadi sama gitu ya. Sama. Oke. Okay. Ada yang lain? Ada yang lain? Yep. Silakan. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang setara dengan Allah, itu yang saya syukuri. Karena gak ada yang sebanding dengan Allah. Hanya Allah satu-satunya. Coba ungkapkan hati kamu yang puas, senang banget, bahagia banget, dan memuji Allah. Senang banget punya Tuhan yang gak punya anak. Coba bagaimana? Ungkapanmu gimana kira-kira? Argumennya seperti apa? Argumennya, jadi gak ada yang setara dengan Allah. Jadi hanya Allah satu-satunya. Ya, jadi tidak ada yang menyamainya, yang setara dengan dia. Ya, oke? Ada lagi yang lain? Jadi Ustaz, kalau satu, jadi bisa fokus. Apa-apa? Bisa fokus hanya kepada Allah, bersyukur atau berzikirnya. Kalau misalnya anak enggak kedengaran, agak keras. Jadi fokus bisa apa, berzikir atau memujinya bisa fokus. Kalau misalnya Allah itu punya anak, nah apalagi anaknya banyak, nanti kan kita bingung sisilahnya ya. Misalnya seperti yang Dewa Dewa itu kan kita bingung tuh. Jadi ini anaknya siapa, ini segala macam. Dan kita jadi pusing aja gitu, apalagi kalau misalnya melihat kayak apa Yunani, dewa Yunani kayak gitu segala macam kan saling nikahnya nggak jelas siapa seperti itu. Ya, kita coba lihat surah Al-Isra ayat 17. Untuk mensucikan Allah bahwa dia tidak punya keturunan. Di antara tafsir Quran dengan Qurannya, saya ambil dari tafsir Sa'di, jadi saya enggak ngarang bebas. Kullau kana ma'ahu alihatun kama yakulun idha labtabu ila zil arshi sabila. Katakanlah jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, jadi anak Tuhan berarti kan ada titisan darah Tuhan kan gitu, ada bapaknya lagi gitu yang bisa jewer anaknya. Ini argumentasi Al-Quran. Dan camkan baik-baik argumen ini yang akan menanamkan akidah kita yang lebih bersih lagi dari kemusyrikan. Kullau kana ma'ahu alihah, jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah, kama yakulun, sebagaimana yang mereka katakan, idzan labtagaw ila dzil arsy sabila, niscaya Tuhan-Tuhan itu tadi mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Subhanahu wa ta'ala ma yaquluna 'ulwan kabiran, maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Jadi coba perhatikan balik. Kalau ada Tuhan-Tuhan lain di samping Tuhan yang satu, sebagaimana mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Karena pemilik arasy itu cuma Allah, cuma satu, Arsyur Rahman itu. Ini juga menarik untuk diperhatikan angle-nya. Dari sisi menarik ini, saya akan coba bacakan tafsir terkait dengan ini. Saya bacakan tafsir surah apa nih, Al-Isra 42 ya. Menarik nih. Ini dibutuhkan kekuatan berpikir dan tadabur ini. Saya bacakan tafsir As-Sa'di dulu supaya ringkas, tafsir ringkasnya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menghinakan kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu dengan mengatakan betapa rusaknya akal mereka lewat sebuah argumen. Kullau kana ma'ahu alihah kama yakulun idzal labtagu ila dzil arsy sabila. Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik itu yang telah mengatakan bahwa mereka menyebutkan ada Tuhan lain di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan argumen tanpa dasar, jika memang ada Tuhan lain di samping Allah, pastilah lattakhadhu sabilan ila Allah bi ibadatihi wal inabati ilaihi wa taqarrub wa ibtigha' al wasilah, fa kayfa yaj'al al 'abd al faqir alladhi yara shiddat iftiqarihi li 'ubudiyyati rabbih ilahan ma'a Allah. Hal hadza illa min azlam az-zulm wa asfah as-safa. Terjemahannya, pastilah Tuhan-Tuhan yang berada di samping Tuhan itu akan mencari jalan untuk berjumpa dengan Allah dan agar bisa beribadah kepada Allah dan tunduk hanya kepada Allah saja, dan Tuhan-Tuhan itu semua akan mendekat kepada Allah untuk mendapatkan wasilah media. Fakifa yaj'alul abd al-faqir alladhi yarashiddat iftiqari li'budiyati rabbih ilahan ma'allah. Bagaimana mungkin manusia-manusia mereka tuhankan, ini kan sebetulnya manusia-manusia naif, kok bisa dia tuhankan Padahal mereka ini semua lemah dan semua mencari jalan untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang ini anak Tuhan, bapaknya Tuhan, temannya Tuhan, keluarga Tuhan, gengnya Tuhan atau apalah semua. Dan semuanya itu pasti akan merasakan kelemahannya dan pasti akan mencari-cari untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ayat terkait dengan yang kita bahas pada malam hari ini. Baik. Selanjutnya kita kembali kepada surah Al-Isra lagi. Tadi kita bahas Al-Isra berapa? Ya. Sifat yang kedua dari Allah yang harus kita kenal adalah walam yakun lahu syarikun fil mulk. Ini. Dan Allah tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Jadi Allah tidak punya partner nih dalam memiliki jagat raya. Allah juga tidak punya partner dalam mengendalikan jagat raya ini. Wah, kalau Anda sudah sampai pada tingkat keyakinan itu, kita dimampukan oleh Allah untuk bisa sampai pada ketingkatan itu, insya Allah semua orang yang merasa dirinya hebat dan punya kekuasaan itu Allah tundukkan buat kita. Serius nih, saya gak main-main ini. Makanya rugi kalau kalian gak hafal ini. Coba ulangi ayatnya. Wa qulilhamdulillahilladzi walam yakun lahu Jadi perhatikan, yang pertama kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan pikiran kita dan keyakinan kita, membersihkan ideologi-ideologi kita dari kotoran-kotoran yang punya pikiran jelek tentang Allah, bahwa Allah itu punya anak. Itu membuat kita lemah dalam berkeyakinan. Kita akan cari anak Tuhan supaya kita dapat KTP leceh. KTP leceh itu apa ya? Surat sakti pengampunan dosa. Sehingga yang bisa masuk surga hanya yang dekat dengan anak karena punya koneksi. Dan hanya orang kaya bisa masuk surga karena bisa beli surat pengampunan dosa. Betapa buruknya sifat itu. Jadi dia telah berinteraksi dengan Tuhannya karena dari persepsi yang salah, maka tindakannya pun salah. Misalnya ketemu presiden. Di istana, ngapain? Mau ketemu presiden kan? Tapi takdirnya ketemu apa enggak? Udah sampai di situ. Gak usah diterusin. Presiden mau kemana Ustaz? Gak usah nanya. Oke, 212. Ketemu gak sama presiden? Tapi dialog gak? Nah, setelah itu saya kasih tahu selanjutnya. Selanjutnya presiden berulang kali mengundang ulama datang ke istana. Tapi ada dua nama istimewa yang selalu dicoret. tentang dialog, kan gitu. Tersebutnya saluran dialog. Kalau besok 287 jelas saya jadi pengamat aja di sini. Karena yang paling penting bagi saya yang berhadapan langsung adalah biar tim lawyer kita dari ormas-ormas juga utusan menghadap Mahkamah Konstitusi untuk judicial review terhadap perpu ini. Bisa berdoa kepada Allah kapan saja tanpa perlu ada broker. Ya, enggak perlu ada perantara. Kita bisa direct akses. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Yang memperhatikan dan Maha mendengar semua jeritan hamba-hambanya, semuanya sama kecuali orang yang bertakwa. Dialah yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tauhid yang saya miliki itu, jadi dalam kali Ustaz, jadi apa untungnya Ustaz punya cara berpikir seperti ini? Untung kita. Bahwa kita tidak perlu lelah-lelah untuk memikirkan Nah, bagaimana jembatannya, mediatornya, brokernya siapa? Enggaklah, kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Dan Allah Maha Suci, enggak punya keturunan, enggak punya sifat-sifat seperti manusia punya syahwat. Allah juga tidak punya pilih kasih, Dia Maha Adil. Sehingga siapa saja yang bermohon kepadanya maka akan dipenuhinya. Dan karena kita tahu bahwa Allah Maha Adil, pasti Allah juga menurunkan keadilannya kepada hamba-hambanya. Ente tahu enggak gimana ceritanya kok jaksa penuntut umum tiba-tiba narik banding kan? Enggak naik banding. Wah, kalau lebih tahu lagi seru. Tapi banyak yang marah sama saya dulu itu. Waktu saya bilang apapun keputusan hakim, terima saja gitu kan? Banyak yang marah enggak? Susah memang. Begini, ada B, tiba-tiba aku jadi manusia. Ceritain dong gimana cara bikinnya. Ceritain apa jangan? Dia nanya gimana cara bikin aku dulu gitu. Ceritain apa jangan? Katakanlah yang benar, tapi tidak mesti semua yang benar harus dikatakan. Jadi saya sebagai ketua GNPF tentu sudah melakukan langkah-langkah bersama tim advokasi bagaimana langkah ini. Tapi intinya, ya Allah, itu betul-betul Allah perlihatkan keadilannya. Setelah istrinya Ahok cabut banding, kemudian jaksa penuntut umum kan tadinya mau bandingnya, tiba-tiba kita tuh sebetulnya ada yang berani? Ada? Hermansa? Masih tadi telepon saya lagi, Ustaz kita maju terus Ustaz. Kita gak boleh mundur. Kita harus perjuangkan kebenaran ini. Ayo, ahli IT di mana nih anak-anak sini? Ada yang siap jadi saksi ahli? Lu orang nih pada kalau di WhatsApp kayaknya keren banget komentarnya soal masalah ekonomi dikomentari seperti seorang ekonomi di WhatsApp kalau lagi marah. Tiba-tiba ada masalah hukum dia komen seperti seorang ahli hukum. Kalau marah kalah mujahid di WhatsApp itu. Cuma ngomong doang tapi. Inilah pendusta-pendusta itu sebetulnya. Mau tahu pendusta paling pendusta di WA yang dikomen semuanya. Kafabil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta ayuhdisa kulla ma sami'a. Disampaikan semua yang didengar, dapat dikit BC, dapat dikit broadcast lagi, broadcast semua, mau sampah mau apa broadcast. Kadang-kadang dia jadi dapat dari dia suka bingung apa sih maunya lu gitu. Bukan gak perlu gini-gini kan. Hoax lagi. Tapi dia merasa udah hebat dengan menyebarkan. Ini banyak di wilayah kelompok orang bodoh seperti ini. Hati-hati ya. Di wilayah itu ada orang bodoh. Orang bodoh adalah yang komen semua. Dikomenin. Atau karena ini lagi zamannya. Comment, like, and subscribe. Baik, jadi alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada. Kalau jiwa ini bersih tauhid dan tidak meyakini adanya akan adanya anak Tuhan, dan kita tahu Allah Maha Suci, Allah Maha Adil, Allah tidak pilih kasih, sudah jalankan saja. Alhamdulillah, hari ini dan kita akan terus melangkah. Aksi bela Islam tidak pernah boleh berhenti sebab Allah sudah turunkan cahaya Islam di Indonesia ini. Dan tidak akan pernah ada yang bisa mematikan cahayanya walaupun yuriduna liyudhfi'unurallahi biafwahihim. Banyak yang menginginkan agar cahaya Islam, api Islam yang masih dalam bentuk bara di Indonesia ini mati apinya dengan dituduhkan dengan berbagai macam tuduhan, dengan afwah, dengan ucapannya intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, radikal, bodo amat. Allah menghendaki Islam ini. Ya, pertanyaannya, siapa yang siap aksi bela Islam? Katakan, siapa yang siap terus memperjuangkan kebenaran Islam? Katakan, siapa yang siap jadi saksi ahli IT Bunyani? Gak ada yang angkat tangan, takut dibacok. Ya. Tapi insya Allah aksi bela Islam kita terus kita gaungkan. Sepakat? Tapi dengan cara-cara yang cerdas, gitu ya. Dengan cara-cara yang smart. Oke, okay? Nah jadi sekarang ini sedang proses menuju ke sana. Untuk itu kita masuk dulu ke sifat yang kedua, nanti kita bicara soal politik juga. Apa sifat Allah yang kedua di ayat ini? Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Allah tidak punya sekutu dalam kepemilikan, dalam kekuasaan, dalam kerajaan di Jakarta Raya ini. Allahu Akbar. Bersyukur gak punya Tuhan seperti itu. Gimana kalau Tuhannya ada dua dan tiga? Hah? Mau ikut Tuhan yang mana? Tuhan A, Tuhan B, atau Tuhan C? Qala azza wa jal, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladzaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhin ala ba'dhin subhanallahi amma yasifun. Nah, saya perlihatkan ayat lainnya supaya lebih tegas. Ini ayat-ayat tentang subhanallahi amma yasifun cukup banyak. Saya coba ambil salah satunya saja. Al-An'am. Dan mereka waja'alillahi syuraka al-jinn wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bidhairi 'ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Kok bodoh banget ya menjadikan jin sebagai contohnya apa sekutu bagi Allah itu dari kalangan jin? Hah? Ada gak orang yang menyembah-nyembah jin agar bisa menyembuhkan orang jarak jauh? Banyak. Ada gak orang yang menyembah-nyembah jin agar punya ilmu yang luar biasa? Ada gak? Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Wa khalaqahum. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan itu. Ayat lain mengatakan, "Lau kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata fa subhana rabbil 'arsy 'amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Rusak gak langit sama bumi kalau ada dua Tuhan? Ya. Dua Menko Polhukam aja gue bingung. Yang Menko Polhukam yang sejati yang mana nih kan gitu. Itu bukan di Indonesia kejadian nanti. Ada dua bintang. Presiden yang asli yang mana nih kan gitu. Di negeri sana gitu kan. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan itu. Subhanallahi Rabbil Arsy amma yasifu. Maka kita ini harus sering-sering bertasbih. Kalau ketemu orang-orang atau kita sendiri punya prasangka buruk tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok Tuhan gak ngabulkan doa gue ya? Ah, tasbih itu bahaya itu. Orang-orang optimis itu gak pernah berpuruk sangka kepada Allah, bahkan kepada peristiwa. Kalau satu hari opportunity tidak mengetuk pintumu, wahai pemuda, bawa pintumu ke depan si opportunity untuk dia ketuk. Ngerti? Kalau si kesempatan belum ketuk pintu kamu, jangan menunggu. Karena doa-doamu tidak akan menurunkan emas dan perak dari langit. Bawa pintumu ke depan si kesempatan. Kesempatan, ketok pintu gue. Gitu kalau perlu. Itu orang optimis. Tapi kalau jodoh susah juga ya. Kalau jodoh belum mengetuk pintumu, bawa pintumu ke depan si jodoh, ketuk aku kan gitu. Boleh juga sih. Boleh gak kayak gitu? Ya boleh juga. Kita lihat ayat lain di surah Al-Mu'minun. Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idza ladhaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhum 'ala ba'dhin subhanallahi amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain beserta Allah. Kalau ada Tuhan beserta Allah, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya sendiri-sendiri. Kan berat. Masing-masing Tuhan punya nasa sendiri-sendiri. Ya apa ya? Coba lihatnya angle Quran. Ya, ini penting. Angle berpikir Quran. Itu yang perlu Anda ambil. Kalau ingin bersyukur kepada Allah yang tidak punya keturunan, kalau ingin bersyukur kepada Allah yang tidak punya sekutu dalam kepemilikan kerajaannya. Masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya sendiri-sendiri. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu tentu akan mengalahkan sebagian yang lain. Warabat kalau Tuhan perang. Karena ada persaingan ketat. Ada kompetisi di antara Tuhan. Ini sampai juga saya bingung ini. Ada persaingan dalam menghadapi Habib Rizik ini. Ya dianggap sudah hafal aja deh. Jadi kalau ada Tuhan yang berkuasa selain satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing Tuhan akan memperbanyak menciptakan makhluk untuk menjadi massa dia. Dan nanti akan ada perebutan kekuasaan, rusak enggak langit dan bumi ini? Rusak. Saya enggak ingin menyebutkan nanti kena agama lain lagi ya. Maka saya pikir, siapa yang bisa berketuhanan yang Maha Esa selain orang Islam kira-kira? Hah? Siapa yang bisa berketuhanan yang Maha Esa selain Allah? Yang bisa mengesakan Tuhan yang Esa sesungguhnya siapa? Jadi siapa yang paling Pancasila sebetulnya? Ilmat Islam lah. No. Ada Sabtos pakai baju loreng. Cuma bisa bilang cangkang doang. Saya Pancasila. Saya NKRI. Digerebek sama ABRI. Suruh baca Pancasila. Kagak hafal. Ini PKI ini sebetulnya pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min dzur. Makabbirhu. Kita lihat lagi. Apa bahayanya di dalam surat Al-Mu'minun 96 tadi 91. Kita lanjutin dulu, tidak ada hubungannya. As-Saffat ayat 159. Ini kelakuan buruk lagi. Wa ja'alu bainahu wa bainal jannati nasaba. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun subhanallahi amma yasifun. Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Gila enggak? Para penyembah-penyembah setan ini, para penyembah-penyembah jin ini, ada yang mengatakan bahwa jin dewa yang dia sembah ini titisan daripada darah Tuhan, cahaya Tuhan, kekuatan Tuhan. Waliyahzubillah. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Jin yang bakal diseret ke neraka kalau disebut sebagai Tuhan atau Tuhan bersama Tuhan. Saya kira itu, kita kembali lagi ke surah Al-Isra. Sifat yang ketiga, walam yakun lahu waliyyun min dzur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya wali dari golongan yang hina. Saya baca tafsirnya. Walam yakun lahu subhanahu nasirun yansuruhu min dhullin asabahu aw nazala bihi. Li'annahu azza wa jalla huwa aqwal aqwiya wa qahirul jababira wa mudhillut tughat ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah itu tidak punya penolong-penolong agamanya dari kelompok-kelompok yang hina dan Allah tidak butuh mereka. Mentang-mentang susah juga, takut salah ngomong saya nih, merasa paling NKRI gitu ya, tapi kelakuannya kayaknya ya tau lah ya, makhluk-makhluk kayak gini ngaku-ngaku paling Pancasila, apalagi ngaku-ngaku paling beragama, ngaku-ngaku agamanya yang paling bagus, padahal Allah gak punya wali pendukung agama dari kelompok-kelompok kayak begini. Yang Allah pilih dari kalangan walinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, innama awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu enggak punya rasa takut dan enggak pernah juga cemas kecuali ketika berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para wali Allah itu kriterianya adalah orang-orang yang bertakwa, sedangkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, mereka orang yang beriman padahal mereka sedangkan mereka bertakwa kepada Allah. Jadi empat sifat wali Allah: la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi Allah tidak punya penolong dari kalangan orang-orang yang hina. Dan di ayat lain di sini disebutkan, lihat, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Lahul khalq wal amr, saya coba perlihatkan ayat terkait dengan ala lahul khalqu. Di surah Al-A'raf saja. Lihat, sesungguhnya Tuhan kamu, inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yumshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasifan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri ala lahul khamru lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang, ia mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ini sebetulnya sebuah proses alam yang sangat rumit tapi digambarkan secara cerdas dan ringkas dalam Al-Qur'an. Padahal kalau mau dijelaskan pakai ilmu fisika ini mungkin sampai S berapa enggak selesai ini. Kalau Samsung S8 kita sampai S berapa kira-kira kuliahnya? Enggak akan selesai nih. Tapi saya ingin teruskan saja. Ala lahul khalqu wal amru, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Ingat, ini kode. Ini kaidah. Yang menciptakan dia yang berhak membuat aturan. Betul enggak? Sekarang siapa yang berhak membuat aturan buat manusia? Kenapa? Dia menciptakan. Tapi sekarang manusia mau gak diatur sama Allah? Nah, ada yang mau, ada yang enggak. Saya juga bingung sebetulnya, kenapa sih takut banget sama khilafah? Hah? Wah, ini pengajian radikal nih, kan gitu nanti. Aduh, saya udah bilang begini sama HTI gini. Kan saya kalau ngomong saya gini bukan berarti saya ingin bikin khilafah. Saya cuma bilang sama HTI, ente sih mau bikin khilafah sendirian, bareng-bareng. Makanya kayak gini, bikin khilafah sendirian, jadi benturan. Ya kita harus bareng-bareng. Nah kalau bareng-bareng harus terima pikiran teman-teman. Memangnya kenapa? Indonesia ini memang sudah disepakati oleh pendiri negeri sebagai Darul Ahad, Darus Sulh. Indonesia ini adalah zona kesepakatan, zona perjanjian. Memang sejak awal begitu. Perjanjiannya Indonesia ini bukan zona perang. Muslim lawan non-Muslim, yang menang Dia berkuasa, bukan itu kan perjanjiannya? Perjanjiannya ini wilayah kesepakatan, udahlah kita gak usah perang, kita hidup damai saja berdampingan, itu kan? Gitu tuh Darusul, Darul Ahad, wilayah perjanjian. Ini sudut pandang agama dari para pendiri bangsa. Cuma memang belakangan ini agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia dalam dunia demokrasi kan sebetulnya yang banyak yang menangkan begitu. Misalnya gini, jangan marah kenapa banyak undang-undang yang tidak berpihak kepada umat Islam di Indonesia. Karena gitu ya, kalau ada nih, ada aturan dan undang-undang yang dibuat oleh DPR yang tidak berpihak kepada umat Islam, ya salah sendiri. Kenapa 40% anggota dewan dari Jawa Barat itu non-muslim, padahal Jawa Barat ini pusatnya muslim. Berarti lu yang salah milih. Soekarno kan bilang, Nasrani, kalau kamu mau menguasai Indonesia dengan hukum Injil, ya silakan penuhi parlemen. Umat Islam, kalau mau bikin aturan-aturan syariat sebagai undang-undang, ya penuhi parlemen. Kalau lu gak mau nyoblos, lu gak mau milih, gak punya utusan, dan gak mau tahu golput, ya jangan marah dong. Kalau pada akhirnya dia bikin aturan harga cabai keriting, di keriting aja mahal, gimana kalau dari bonding kan gitu. Nggak ada cabai hasil rebonding kan gitu. Siapa yang siap jadi anggota dewan di sini, angkat tangan. Angkat jangan malu. Saya akan fit and proper test dan saya akan rekomendasikan ini utusan GNPF. Serius mau dapil mana? Kalau lu gak minta ya lu yang rugi. Calon presiden aja meminta, calon gubernur aja pada meminta, ustaz gimana caranya ustaz gitu. Itu daerah sana. Oh ini yang mau jadi bupati, ustaz udahlah ustaz, pokoknya gak usah ngomong juga apa-apa, tolong datang ke kabupaten saya, ustaz dulu kan jadi samping saya. Emang gue siapa? Teroris? Makaris? Apa lagi? Pencucian uang? Bro, itu dulu, sekarang udah lewat bro masanya. Sekarang pada rebutan bro. Siapa yang siap jadi anggota dewan di sini berdiri? Ayo jangan malu. Berdiri. Yang siap menjadi anggota dewan berdiri, jangan takut. Baru debak ini takut malu gimana mau dikampanyain. Ayo berdiri yang mau siap. Saya pengen lihat anak muda. Anak muda sini yang siap menjadi anggota dewan dan memperjuangkan Islam dan siap bela Islam berdiri. Gue mau tes, nanti gue mau pilih dia, gue endorse. Ya akhwat mana akhwat. Yang siap jadi anggota dewan. Partai yang bilang sama ustaz, mana ustaz jangan cuma teriak di luar, kirim utusan ustaz ke sini. Ini pimpinan partai yang bilang sama saya, kita penuhi parlemen ini dengan orang-orang baik. Tapi kalau orang-orang baiknya semua pada diam, ya kita dapat yang abal-abal lah, yang punya duit lah, yang pandai nipu lah. Nah sekarang diri tadi udah punya duit belum? Tenang, umat yang bayarin. Asal kamu siap membawa aspirasi. Nah yang gak berdiri, siap milih pemimpin yang bela Islam. Coret calon pemimpin yang gak mau bela Islam. Siap. Gitu. Siap menonton Jawa Barat. Wah usah politik praktis nih. Enggak, Al-Maidah 51 perintahkan kita agar memilih pemimpin yang Muslim. Bertentangan sama undang-undang gak? Enggak. Nah, mau jadi Israel negeri lu? Hah? Ini belum sempat bicara Aqsa nih. Baik. Walam yakun lahu waliyun minadzul. Nah sekarang wa kabbirhu takbira. Tapi ini belum saya selesaikan nih. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak. Jadi yang berhak membuat aturan adalah yang telah menciptakan, yang punya hak cipta, dia yang berhak untuk mengedit-edit, kan gitu kalau bahasa hukumnya. Nah sekarang bahasa kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat seperjuangan dan teman-teman sahabat surgaku semua, ini pelajaran malam hari ini. Terakhir, wakabirhu takbiru, dan agungkanlah Allah seagung-agungnya. Bertakbir itu mengusir setan di mata, telinga, dan pikiran serta jiwa kita. Bertakbir itu mengagungkan Allah dan membuat di sekitar kita kemudian mendatangkan malaikat-malaikat Allah. Takbir. Takbir. Bagus. Takbir, takbir, tapi jangan cuma di mulut. Enggak kencang tapi jiwanya goncang. Allahu Akbar. Saya tidak akan biarkan api Islam yang sudah Allah nyalakan di Indonesia ini padam. Saya akan korbankan hidup saya, dan saya akan tidak pernah menginginkan api Islam ini mati. Untuk itu saya tidak akan memberikan yang sisa untuk Islam. Gitu. Saya gak tahu itu jargon siapa. Jangan berikan yang sisa untuk Islam. Hidup enak bersama Islam, mulia, mati pun mulia bersama Islam. Wala tamutunna illa wa antum takbir. Cuma sekarang lagi pada ketakutan. Ini kalau orang Islam begini terus semangatnya, waduh bisa kalah nih. Ada gak kayak gitu? Terus melembek atau maju terus? Siap dukung Ustaz di depan atau di belakang? Ustaz maju terus, saya di belakang. Susah kalau di belakang mau gimana nariknya. Dan insya Allah, karena perjuangan yang kita lakukan adalah Islam yang damai, Islam yang aman, Islam yang bersatu, insya Allah itu bermanfaat buat Indonesia. Ini bocoran penting. Gak apa-apa, masih banyak yang salah paham sama UBN, gak apa-apa, gak apa-apa. Padahal dia orang baik sebetulnya. Cuma salah paham aja. Itu BUMN-BUMN banyak yang melakukan. iPhone atau Cina atau Korea lewat Samsung, walaupun dibikinnya di Cina, $1,000 kita beli, berarti kan keluar-keluar ya. Ini kepake berapa tahun? 2 tahun sampai katakan 5 tahun. Selesai kan? $1,000 berapa juta? 13 juta. Meikarta untuk bisa begitu pendidikannya tamat SMA atau S3? S8. Jangan kalah sama Samsung dong. Gitu. Penting gak pendidikan tinggi itu? Penting. Yang kedua, pemasukan dan pengeluaran itu harus begitu. Kalau perempuan-perempuan sini udah gajinya pas-pasan, gadgetnya mugnya gaya, tasnya branded, pengeluaran sama pemasukannya seimbang gak? Jadi apa harus kita lakukan supaya kita jadi orang kaya? Yang pertama, pede dulu yang benar. Ya? Pede dulu, gunakan produk dengan negeri. Ini baju gue dibikinin sama si Mayan, itu juga bekas-bekas, tapi kan karena gue yang pakai. Endorse gitu. Maya, ada Maya di sini? Baik sekali dia. Jadi saya nggak perlu, seandainya kita terus produktif, jadi pendidikannya meningkat, gaya hidup kita kemudian jangan besar pasak daripada tiang, orientasi bisnis kita juga ekspor, insya Allah ekonomi akan baik. Jadi mesti sekolah pendidikan tinggi, siap. Nah ini sekedar penyadaran kepada kita semua. Jadi jangan dikit-dikit demo lagi, demo mulu. Demo itu terakhir. Kalau aspirasi kita enggak lagi didengar. Karena umat Islam juga harus berpikir cerdas, harus bekerja cerdas. Dan satu lagi saya ingin berikan pil. Mumpung lagi ketemu, udah dikasih ayatnya. Saya mau kasih rahasia sukses kepada Anda. Begini. Sebetulnya membuat kita sukses itu bukan karena kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas sebetulnya. Bukan cuma itu. Yang membuat kita sukses adalah kalau kita terus menerus dan tidak pernah menyerah. Dan yang membuat kita gagal sebetulnya cuma satu. Quit. Kalau kamu sudah berhenti, ya, ketika kamu berhenti dan tidak terus berjuang, saat itulah kamu sudah gagal. Kapan perjuangan Islam ini akan gagal? Ya, kalau ketua GNPF-nya quit. Quit itu bahasa Indonesia apa kira-kira? Berhenti. Ketika ia putus asa, berhenti ia gagal. Cuma itu kata kunci gagal itu. Jadi ia akan jadi orang sukses. Caranya begini. Sebelum ambil keputusan, berpikir 1000 kali. Misalnya udah punya handphone 1, mau punya handphone 2. Harus pikirkan cost-nya nih. Ya. Mikir dulu, udah punya bini 1 misalnya mau punya. Tapi ini keluar dengan teorinya Arifin Ilham nanti. Gadget aja lah gitu ya. Karena ustaznya belum berani gitu. Berani apa jalan nih? Umat galing-galing kan? Hah? Kalau laki-laki semua konsisten, yang gak konsisten perempuan. Ada yang bilang berani, ada yang bilang jangan, ada yang bilang berani, misalkan. Itulah perempuan itu. Sama bilang, sebelum kamu beli handphone baru, mikir dulu. Karena pasti akan tambah kos baru. Dari motor mau ke mobil, mikir ya, jangan cuma sekedar pengen punya mobil. Kalau pada akhirnya lu bengkak. Tapi orang-orang yang sukses itu biasanya, kalau dia sudah putuskan setelah dia berpikir lalu dia bertawakal, never quit. Enggak boleh mundur, enggak boleh lepas. Kita perjuangkan terus. Aksi bela Islam kita terus sebetulnya mengagumkan, walaupun dia tuduh-tuduh. Ini bocoran ya, rahasia. Rahasia. Menteri Agama bilang ke saya, cara yang damai, beradab, santun, tegas, berani dan tidak quit, tidak mundur, tidak menyerah. Ya, gimana maju? Saran Anda buat saya kira-kira gimana ke depan? Saya harus bagaimana sarannya? Istiqomah ngapain? Nah, saya berikan saran kepada Anda semua, kalau ingin jadi orang sukses, jangan pernah mundur, jangan pernah ngutung, jangan pernah ngambek, ya, kiki, maju. maju terus. Secara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terus melangkah tak tak tak, jangan mundur. Gimana? Ini 26 miliar, duit baru separuh, beli jangan. Dikasih target 2 bulan lagi, beli jangan. Caranya? Ya. Mikir, kerja keras gitu kan. Pokoknya jangan, jangan mundur. Bedanya lu sama orang-orang yang tangguh begini. Anda punya uang 100 juta. Ada rumah di pinggiran kota Jakarta 100 juta. Pertanyaan saya, beli rumah atau duit 100 juta dipakai bisnis sambil ngontrak kecil-kecilan, kemudian dari bisnis itu nyicil rumah? Mau bagaimana? Kalau uang tiba-tiba langsung dibeliin mobil, dibeliin rumah, muter gak duitnya? Enggak. Sebetulnya gampang, kalau duit mau muter taruh aja di jeruji sepeda itu diputer. Di jari-jarinya. Tinggal memutar cepat atau muter nyambutin gitu. Tapi yang bagus adalah kalau memang punya kemampuan entrepreneurship, daripada tuh uang mandek 100-200 juta dipakai beli mobil, mendingan dipakai dagang, tapi dengan penuh kehati-hatian dan tidak pernah boleh lengah. Jangan diremot bisnisnya itu. Tongkrongin betul sampai ini jadi. Pada saat yang sama, kan lu bisa cicil rumah yang lebih mahal. Bisnis jalan, rumah dapat. Jadi mesti pinter nih semua yang ada di sini, dan mudah-mudahan kita semua menjadi pejuang-pejuang Islam dengan segenap yang kita bisa berikan untuk Islam. Ini sebagai pembuka tadabur malam hari ini. Nah, pembukaan pertama pengajian maksud saya begitu. Dan sudah jam 10, saatnya untuk kembali, saling doa, saling jaga ya. Ya besok saya mungkin juga cuma jadi pengamat saja karena lebih bekerja pada malam hari ini dengan tim advokasi yang sekarang berada di Apel untuk kemudian KMK. Anda yang bekerja tetaplah bekerja ya. Terima kasih. Aku qulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Donasi terkumpul dari Kamis pagi tadi untuk Al-Aqsa 37 juta. Pada malam hari ini yang ingin membantu untuk Al-Aqsa, ada 6 program utama. Satu untuk merabitin. Setelah ini Masjidil Aqsa tidak boleh dikuasai lagi oleh Yahudi, maka setiap hari 24 jam harus ada orang kita evakuasi berada di dalam masjid, dan kemudian kita kasih makan murabitin dan murabitatnya. Dan ini butuh biaya semua. Karena jangan ragu, walaupun cuma sedikit, kalau itu ikhlas karena Allah, maka pasti akan mendapatkan balasannya. Dan Anda yang berinfak untuk Masjidil Aqsa, mudah-mudahan di akhirat nanti Anda sudah dicap oleh Allah sebagaimana yang dijanjikan kepada mereka yang sudah berjuang untuk Al-Aqsa, bahwa nanti Ardul Mahsyarul Mansur, manusia akan dikumpulkan sebelum bumi hancur di wilayah Al-Aqsa di Syam, dan pohon dan batu-batu akan berkata kepada manusia, ada orang yang di belakangku kecuali orang-orang yang berkomitmen untuk membela Al-Aqsa. Mereka akan mendapatkan perlindungan dari pohon dan bebatuannya. Untuk itu, keluarkan biaya, nanti di depan ada panitianya, sumbangan untuk pejuang Masjid Al-Aqsa. Siap? Takbir. Yang mau rekening tanya sama panitia di depan. Tadi udah dikasih belum? Di awalnya? Belum. Ya udah, nanti minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.